نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hanya dengan limpahan karunia-Nya, dengan nikmat dan kekuatan dari-Nya kita masih diberi afiat, diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk menjalankan aktivitas, terlebih kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ibadah perintah Allah Azza wa Jal, melaksanakan sholat berjamaah. Demikian pula kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita menghadiri majelis ini, majelis ilmu, majelis yang kita harapkan padanya turun sakinah, majelis yang kita harapkan padanya dilingkupi oleh rahmat, majelis yang kita harapkan padanya dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalam sayyidil mursalin yang terkait dengan materi yang sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, maaf ustaz, apakah ada cara yang diajarkan syariat untuk meredakan marah? Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Iya, ada tentunya, karena syarat ini adalah syarat yang sempurna. Segala perkara kemaslahatan dan kebaikan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kewajiban setiap rasul adalah memberikan penjelasan kepada umat segala perkara yang bermanfaat, sehingga tidak ada yang tersisa sama sekali. Ya. Segala perkara telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Sebagian diilmui oleh manusia, sebagian lagi ada yang tidak diilmui oleh manusia yang lainnya. Mengerti orang yang mengerti dan tidak mengetahui orang yang tidak mengetahui. Tetapi pada hakikatnya agama ini telah sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marah, dan ini nanti masih pembahasan berikutnya, ini nanti juga masih terkait dengan masalah tersebut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang pertama adalah ta'awudz. Ya. Sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti. Kemudian yang kedua adalah diam. Di saat kita marah, maka usahakan lisan kita dikunci, jangan keluar satu kata pun. pada saat kita marah. Tahan sekuat tenaga. Orang yang mampu untuk menahan amarah dari keluar kalimat, walaupun kalimat-kalimat tersebut mungkin masih terkontrol, akan tetapi dia mampu untuk menahannya untuk tidak berbicara, maka dia adalah orang yang kuat. Sebagaimana hadis yang kemarin telah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang kalian marah, maka hendaknya dia diam. Ya. Dia tahan lisannya. Jangan sampai keluar kata-kata. Bisa dibayangkan orang yang marah, kalau kemudian dia mengeluarkan kalimat, bisa jadi kalimat tersebut kalimat yang tidak terkontrol. Dan amarah akan semakin meluap-luap di saat kemudian seseorang membuka lisannya, berbicara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bimbingan. Apabila kita marah, maka jaga lisan kita. Kemudian bimbingan beliau berikutnya adalah, apabila kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau juga masih meluap-luap ya di dalam dada kita ini, perasaan amarah begitu sangat kuat, ingin terlampiaskan, ingin lagi berdiri begitu. Ya. Apalagi orang yang membuat kita marah ada di hadapan kita dan lemah, istri kita, anak kita, misalnya pembantu kita, ya. Atau orang yang memang statusnya di bawah daripada kuasa kita. Kita mampu berbuat apa saja kepada dia dan kita sedang marah kepadanya. Maka bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk. Kalau masih juga meluap-luap amarahnya, berbaring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam salah satu hadis, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhaba 'anhu al-ghadab wa illa falyabtajir." Beliau menyatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im." Apabila salah seorang kalian marah dalam keadaan posisi dia berdiri, falyajlis, hendaknya dia duduk. Fa'inda ba'an hil ghodob, kalau kemudian setelah duduk hilang amarahnya, mereda, itu yang diinginkan. Wa illa, tetapi kalau masih juga belum hilang, falyatoji, hendaknya dia berbaring, merebahkan badannya. Orang yang duduk memungkinkan, orang yang berdiri memungkinkan bagi dia untuk melakukan banyak hal. Di saat marah berbahaya, maka dia diperintahkan untuk duduk. Ya. Kedudukan seseorang dalam posisi duduk itu meskipun masih memungkinkan melakukan sesuatu, tidak seluas dan tidak selebar atau tidak seleluasa di saat dia berdiri. Betul? Berdiri mampu berbuat apa saja. Tapi di saat duduk terdam. Ya. Tetapi kalau itu juga masih belum terdam, maka berbaring. Nah, keadaan ini adalah keadaan yang tentunya paling meredam daripada amarah. Berbaring ke tanah, ke lantai, sambil menata nafas. Ambil nafas, pelan, keluarkan, ya. Biidznillah akan hilang dengan sendirinya. Jangan lupa ta'awudnya, ya. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti akan ada hadisnya. Tayib, juga ada bimbingan tetapi hadisnya dhaif. Hanya para ulama, sebagian ulama menganjurkannya. yakni di saat marah kemudian mengambil air wudu. Hadisnya dhaif. Yang hadis-hadis tadi yang kita sebutkan sahih semua. Adapun yang mengambil air wudu ada, cuman hadisnya dhaif. Dan kalau kita praktekkan, betul-betul itu mujarrab. Artinya seseorang marah kemudian dia pergi mengambil air wudu. Kemarahan yang disebabkan oleh bara dari syaitan tadi dengan air wudu, rasa nyes dalam wajah kita, ya, itu akan meredakan amarah yang meluap-luap tadi. Itu diantara sebagian bimbingan syariat di saat seseorang mengalami amarah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadisnya. Hadis yang ke-46. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Sulaiman ibni Surat radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, dalam kondisi ada dua orang di sisi Rasul tentunya, ya, atau di hadapan beliau, yakni dekat di situ. Yastabbani, dua orang sedang saling caci mencaci. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, sedangkan salah satu dari keduanya tadi sudah memerah wajahnya. Menandakan apa? Marah. Marah yang sangat sampai memerah wajahnya. Wa tafakhat audaju, dan menggelembung urat-urat lehernya. Kelihatan tegang, merah, dan urat-urat lehernya mengencang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bimbingan syariat di saat seseorang marah. Rasul menyatakan, inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui satu kalimat, seandainya saja dia mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang dia dapati dalam dirinya. Ya, ini akan hilang gelora marahnya. Akan hilang emosinya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhaba minhuma yajid. Seandainya saja dia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah, ta'awud dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, godaan-godaannya, was-wasahnya yang dia tiupkan, yang dia hembuskan di dada orang yang sedang marah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Niscaya akan lenyap, hilang hawa amarah di dalam jiwanya. Faqalu lahu, maka orang-orang pun kemudian berkata kepada orang yang tadi sudah marah besar tadi itu, sudah memerah wajahnya. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari hembusan-hembusannya, dari was-wasah-was-wasahnya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Bimbingan yang pertama, di saat seseorang marah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena amarah itu datangnya dari syaitan. Kemarin telah kita sebutkan ya, bahwasanya amarah adalah apa? Jamrah yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Bara yang dilemparkan syaitan pada dada hati ibnu Adam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan di saat syaitan memberikan gangguan kepadamu, memberikan godaannya, memberikan daripada hembusan-hembusannya, ngipas-ngipasi bara amarah yang ada dalam diri kita sehingga semakin hidup. Di saat kita mendapati hal tersebut, Allah menyatakan fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, innahu sami'un alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita minta perlindungan kepada si penguasa syaitan, Allah azza wajalla. Kalau dengan daya kekuatan kita tidak mampu kita menghadapi syaitan, musuh yang satu ini musuh yang paling berat. Bapak kita keluar dari surga gara-gara tipu dayanya syaitan. Tidak akan kuat kita kalau menghadapinya. Maka kita minta kepada Sang Maha Perkasa yang akan mengatasinya, yakni Allah Azza wa Jalla. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. A'udzu billah artinya a'tasimu bih. Aku gondelan. Kalau bahasa Jawa ya, aku gondelan kepada Allah, berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, aku minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena apa yang ada pada diri kita dari amarah yang meluap-luap tadi itu merupakan godaan-godaan syaitan. Syaitan yang ngipasi, syaitan yang membuatnya semakin besar. Kenapa demikian? Karena syaitan adalah musuh kita. Dia akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya untuk membawa kepada malapetaka bagi kita. Sedangkan amarah itu madorotnya sangat besar. Madorot yang tidak hanya menimpa pada dunia seseorang, bahkan akan merusak daripada agama seseorang. Disebabkan karena amarah, seseorang akan terjatuh dalam sekian banyak mahdur, perkara-perkara yang berbahaya dalam syariat. Kemarin telah dicontohkan beberapa kisah-kisah kan. Masih ingat bagaimana seseorang menceraikan istrinya gara-gara marah, seseorang berlaku aniaya terhadap anaknya gara-gara marah yang tidak terkontrol. Contoh-contoh kemarin telah disebutkan. Merusak agama seseorang dan merusak dunia seseorang. Karena kerusakan yang sangat besar tersebut, maka syaitan punya andil yang sangat besar pula dalam mengubarkannya. Dan karena syaitan adalah pelaku utama daripada kemarahan tadi, ya penyebabnya adalah syaitan, maka yang mampu untuk numas, muntres itu juga adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa tidak untuk kemudian seseorang minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat amarah membuncah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini? Yang pertama adalah tentunya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat seseorang marah, apa yang harus dia lakukan. Ya, ini bimbingan yang pertama adalah ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari syaitan. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah bagi kita bahwasannya para sahabat, ya, mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat, sangat tinggi. Akan tetapi mereka masih manusia juga, sehingga mereka pun tidak kemudian maksum dari dosa. Dan mereka juga berlaku pada mereka apa yang berlaku pada manusia. Mereka juga bisa marah. Hanya saja para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka memiliki keistimewaan yang jarang ada pada manusia yang lain. Apa itu? Mereka begitu sangat cepat kembali kepada syariat. Di saat diberi nasihat, di saat disampaikan kepada mereka bimbingan Rasul, seketika itu mereka memperbaiki diri. Itu para sahabat Nabi. Marah yang sangat membuncah, mata merah menyala, pandangan nanar mengerikan. Orang marah ya, pandangannya nanar mengerikan, merah wajahnya. Itu kondisi yang tentunya tidak mudah untuk kemudian bisa dikendalikan. Tetapi hanya sekedar disampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Rasul menyuruh engkau agar engkau ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Seketika ya, bisa langsung reda. Ini sahabat Nabi. Mereka memiliki keistimewaan, ketundukan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kebanyakan kita, ya kebanyakan ya, tidak semua, di saat marah kemudian ditegur dan dinasihati, ya, jarang sekali untuk kemudian seseorang bisa legowo. Orang sedang marah, kalau dalam keadaan memang siap mendapatkan ilmu, duduk menghadiri majelis ilmu, ya wajar siap mendengarkan. Nanti kalau marah ya ta'awud begini begitu, mendengarkan dan manggut-manggut, iya. Kenapa? Karena tidak sedang marah. Tapi di saat kita diuji kemarahan, dalam keadaan kita sudah tahu ilmunya juga ya, diingatkan sama saudara kita, misalnya disuruh untuk ta'awud, ya akhi ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, engkau sedang diganggu oleh syaitan ya. Kira-kira bisa enggak untuk kemudian mengatasi amarahnya? Kalau bisa asyidid berarti dia orang yang kuat, top, sedang marah, membuncah. Kebanyakan kita sulit. Bisa malah orang yang tadi bisa jadi kena sasaran. Nasihat ya nasihat, ning mbok yo ngerti wayah. Ini bukan waktunya nasihat, ini saja marah. Malah bisa tambah berat perkaranya. Jadi perbedaan daripada kebanyakan kita dengan para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai nabinya. Tentu mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada manusia-manusia yang lainnya. Kemudian juga bisa kita ambil faedah daripada hadis ini untuk senantiasa saling memberikan nasihat satu dengan yang lain. Walaupun nasihat itu tidak sedang diminta. Di saat melihat saudara kita dalam satu perkara yang tidak syar'i, berada pada satu perkara menyelisihi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, kita nasihati dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Dan tidak ada sesuatu yang lebih hikmah daripada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Sehingga di saat seseorang mau menasihati, ya, kalau yang dia nasihati adalah seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah, maka tidak ada nasihat yang lebih hikmah dibandingkan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat ini dalam keadaan amarah, tetapi nasihat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Langsung tunduk patuh. Di saat seseorang melakukan sesuatu yang keliru, nasihati dengan ayat Al-Quran, nasihati dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu kalau begitu, tidak setiap kita mampu menasihati ya Ustaz. Nah iya, terkait dengan masalah-masalah agama tentu iya. Tetapi kita bisa untuk sekedar mengingatkan bahwa amarah itu dari setan. Walaupun kita tidak hafal hadisnya ya kan, ayatnya juga mungkin kita juga tidak hafal. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Yang bisa nasihati seperti itu ya paling ustaz saja itu. Ya enggak. Kita semua punya kewajiban untuk saling nasihat menasihati. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, artinya apa yang telah sampai kepada kita itu menjadi sesuatu yang kita gunakan untuk diri kita, kita praktekkan, kita amalkan untuk nasihat kepada orang lain. Dan ini pentingnya juga untuk kita di dalam belajar itu untuk memiliki catatan. Catatan itu penting. Terkadang kita paham di saat dijelaskan, tetapi di saat sampai di rumah ditanya gitu aja ya. Kalau enggak pertanyaan nanti istri misalnya di rumah sana nanya, tadi apa materinya? Diajarkan apa sama ustadznya? Belum tentu sebagian kita bisa menjawabnya. Atau jika suami istri sini datang semuanya, nanti sampai rumah saya bertanya, tadi materinya apa? Tetapi kalau tercatat, ya, bisa dilihat, walaupun lupa bisa dilihat di catatan. Oh iya, tadi seperti ini, bimbingan di saat marah satu begini, dua begini, tiga begini. Jangankan nanti sekarang saya tanya tentang bimbingan tadi, tentang amarah mungkin sebagian kita ada yang sudah lupa. Iya apa enggak? Jujur loh ini. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, enggak usah pakai dalil sudah. Iya. Mungkin sudah lupa. Karena memang kelemahan kita dari sisi ini. Daya apal kita ini sudah sangat jauh. Nah, tetapi di saat kemudian dicatat ya dengan rapi begitu bisa dimurojaah, dibaca kembali. Yang pertama ta'awudz. Yang kedua, wah ini ada catatannya ini. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri maka kita duduk. Kalau hilang walhamdulillah, kalau tidak maka berbaring. Yang ketiga, ambil wudu. Air wudu. Tadi walaupun hadisnya dhaif tapi itu dibimbingkan oleh sebagian ulama kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah daripada hadis ini berikutnya adalah disunnahkan, disenangi untuk kemudian menukil nasihat kepada orang yang tidak mendengarnya. Kita mendapatkan ilmu ya, itu kan nasihat. Ilmu itu adalah nasihat. Maka kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Karena ini adalah nasihat. Dan nasihat itu adalah faedah, sesuatu yang bermanfaat. Maka tentunya kemanfaatan itu kita harapkan juga didapat oleh saudara-saudara kita yang kita cintai lainnya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat seseorang menyampaikan sesuatu ilmu, terkadang kan sesuatu tersebut ada yang mencocoki, ada yang kurang mencocoki diri kita. Tetapi kalau itu adalah ilmu datangnya dari Allah dan Rasulnya, cocok tidak cocok ya wajib kita untuk tunduk dan patuh kepadanya. Itu yang harus senantiasa kita kedepankan. Harus kita kedepankan Allah dan Rasulnya. Tidak akan seseorang merasakan halawatul iman, lezat dan nikmatnya keimanan, hingga dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dan bimbingan Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan daripada yang selainnya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksud mendahului Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasul sudah punya satu putusan kita melangkainya. Allah dan Rasul sudah memiliki ketetapan, kita melancanginya. Allah menyatakan makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, di saat Allah dan Rasulnya sudah punya satu ketetapan dalam perkara, dalam satu urusan, kemudian dia mencari alternatif lain dalam urusannya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tidak lancang terhadap Allah dan Rasulnya, belajar agama. Belajar agama itu satu-satunya cara. Karena kita tidak tahu banyak tentang perkara-perkara agama, ya. Terkadang kita terjatuh dalam perkara-perkara tersebut, melancangi Allah dan Rasulnya tanpa kita sadari. Karena kita tidak tahu. Ternyata perkara tersebut sudah ada hukumnya, sudah dijelaskan. Maka ini pentingnya nasihat. Ya. Dan nasihat merupakan hak setiap muslim. Diminta atau tidak diminta. Di saat seseorang melihat saudaranya berada dalam sesuatu yang butuh padanya nasihat, kita nasihati. Terlebih kalau saudara kita memintanya, maka itu adalah merupakan sesuatu yang wajib untuk disampaikan. Rasul menyatakan haqqul muslim 'alal muslim sittun. Di antaranya adalah idastansahaka fansahu. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antara yang beliau sebutkan adalah apabila saudaramu itu minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan pula oleh ulama kita terkait dengan bimbingan seseorang yang sedang marah, apabila dia khawatir kalau dia masih berada di tempat tersebut maka akan terlampiaskan marahnya tersebut, maka keluar, segera dia keluar dari tempat tersebut supaya bisa teredam amarahnya, supaya bisa hilang amarahnya. Ya, keluar ke tempat yang agak jauh begitu. Kalau marahnya di rumah, keluar rumah sambil tahu gitu ya. Bukan sambil keluar banting pintu deder. Wah, itu juga menunjukkan marahnya belum selesai itu. Tawud. Karena banyak perkara nanti dalam keluarga, hal-hal yang akan menimbulkan amarah. Entah istrinya, entah anaknya, atau kalau istri ya entah suaminya atau anaknya, begitu. Allah menyatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Sunya di antara istri kalian dan anak kalian itu ada yang jadi musuh bagi kalian. Maka hati-hati, waspada dari mereka. Bukan musuh betulan ya. Wah, ini musuh, ini perlu dikuamplengi. Bukan begitu. Maksudnya adalah akan bisa membuat menimbulkan sesuatu yang merusak daripada sebagian agama kita. Sebagian daripada sesuatu yang sepantasnya itu jaga dalam agama kita. Di saat istri membuat marah, kemudian kita tergoda dan terpancing amarahnya, berarti kan memposisikan istri sebagai musuh. Di saat anak berperilaku yang menjengkelkan, ya, kemudian kita marah, berarti kita menjadikan anak kita sebagai musuh. Fahdharuhu, maka hati-hati itu, jangan dilampiaskan. Kalau engkau melampiaskannya, berarti engkau memperturutkan hawa, ya, mengikuti langkahnya syaitan. Betul-betul kamu jadikan istri kamu, anak kamu sebagai musuh kamu. Maka Allah menyatakan hati-hati, waspada, jangan sampai terjebak di sini. Maka semoga langkah-langkah yang tadi disebutkan ya akan bisa membantu kita semua dalam mengendalikan amarah-amarah kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, Pak, itu.